satu daging, getar cinta di jantungmu. Mana aku tahu, mana aku tahu. Aku tak mau hidup dalam kebimbangan. Ku ingin kepastian cinta darimu. Aku rasakan sikapmu memang mesra padaku, kekasih. Namun tak pernah kau ucapkan sayang dan cinta padaku. Salahkah, salahkah bila ingin ku dengar kata sayang dan cinta. Sikapmu memang mesra padaku, kekasih. Namun tak pernah kau ucapkan sayang dan cinta padaku. Di dalam langit.